Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa idzal 'isharu 'uttilat, dan apabila al-ishar adalah unta-unta yang hamil dengan usia kehamilannya 10 bulan. Dan apabila unta-unta yang sedang bunting, sedang hamil 10 bulan itu, utilat, diabaikan. Ya. Al-ishar jamak dari asyra. Jamak dari asyra. Apa tadi? Unta yang sedang bunting hamil 10 bulan. Nah, unta yang sedang hamil 10 bulan, ya, di kalangan bangsa Arab merupakan termasuk harta yang paling istimewa dan sangat diperhatikan oleh mereka, dirawat sedemikian rupa, ya. Sangat diharapkan oleh mereka. Nah, itu di dunia. Di akhirat nanti utilat, diabaikan oleh mereka, tidak peduli lagi dengan itu. Wa idzal 'isharu 'uttilat, apabila unta-unta yang bunting 10 bulan itu diabaikan. Tidak ada lagi yang memperhatikannya, tidak ada yang menoleh kepadanya. Kenapa? Karena prahara hari kiamat yang lebih dahsyat, yang sangat menakutkan, menyibukkan mereka dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Sampai-sampai digambarkan di ayat-ayat yang telah lewat di surah Abasa, yaum yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, di hari seseorang berlari menjauh dari saudaranya sendiri, menjauh dari ibunya sendiri, dari ayahnya sendiri, dari istrinya, dari anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang di hari itu punya kesibukan mengurusi urusannya masing-masing. Dia sibuk memikirkan nasibnya, apa yang akan menimpa dirinya. Jadi sudah, ya, seperti itu. Nah, wa idza al-wuhush husyirat, dan apabila al-huush jama' wahsh, yaitu hewan-hewan. Dan yang maksud di sini adalah seluruh hewan. Seluruh hewan. Seluruh jenis hewan. Husyirat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seluruh hewan-hewan itu dikumpulkan, ya, ini dihidupkan kembali oleh Allah Taala, dibangkitkan dan dikumpulkan. Ya. Di tempat yang sama. Sebagaimana halnya manusia dan jin yang merupakan hamba-hamba yang mukallaf, mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Begitu pula hewan-hewan itu juga semua dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di tempat yang sama. Itu maknanya. Tujuannya apa? Mungkin muncul pertanyaan, tujuannya apa mereka dihidupkan kembali, dikumpulkan kembali, padahal toh mereka itu hewan-hewan yang tidak berakal, yang tidak mukallaf, tidak dibebani dengan syariat, dan tidak ada pembalasan amalan jannah dan nar. Apa tujuannya dikumpulkan? Ya, Allah SWT mengumpulkan, menghidupkan kembali hewan-hewan itu semuanya dan mengumpulkannya, ya, di hari itu di padang mahsyar, untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya, dari kalangan manusia dan jin, kemahaadilan Allah SWT, memperlakukan seluruh makhluknya. Karena dulu di antara hewan-hewan itu ada yang jahat kepada hewan lainnya, ada yang menzalimi hewan yang lainnya, yang bertanduk menanduk yang tidak bertanduk, ya, ada yang menggigit yang lain dan semisalnya. Maka ditegakkan qisas, pembalasan qisas. Jadi mereka itu adalah perumpamannya, mereka itu juga termasuk satu umat, ya. Satu umat yang juga akan dikumpulkan. Dalam surat Al-An'am ayat 38. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Tidaklah satu hewan yang ada di muka bumi, burung yang terbang dengan kedua sayapnya di angkasa, kecuali mereka itu termasuk umat-umat seperti kalian. Umamun amsalukum, umat-umat seperti kalian. Nah, ma farabna fil kitabi min syai', kata Allah. Artinya tidaklah kami melalaikan dalam Alkitab satu perkara pun. Ada dua tafsirnya. Ada yang menafsirkan yang dimaksud di sini Lauhul Mahfuz. Ini semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ada yang menafsirkan Alkitab di sini Al-Quran. Tidaklah kami melalaikan, melewatkan satu perkara pun kecuali telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada dua tafsir. Kemudian bagian akhir ayat, ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Kemudian umat-umat itu yang semisal dengan kalian, jadi seluruh jenis hewan itu termasuk burung-burung yang terbang di angkasa itu, ya, mereka semua akan dihidupkan kembali dan dikumpulkan kembali kepada Rabb mereka, Tuhan pencipta penguasa mereka. Sama dengan ayat ini, wa idzal wuhusyu husyirat, disebutkan dalam hadis ayat tadi dalam surat Al-An'am, ya. Al-An'am ayat 38 tadi. Nah. Wa ma min dabbatin, sampai akhir ayat, thumma ila rabbihim yuhsyarun. Jadi dikumpulkan, hidupkan semuanya, dikumpulkan di padang mahsyar dan disaksikan oleh manusia, hewan-hewan itu. Kemudian dilangsungkan pengadilan terhadap mereka oleh Allah Ta'ala. Diambil qisas, sampai disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, hatta innahu yuktasu lil bahimatil jalha'i allati minal bahimatil qarna. Ya, diambil qisas untuk hewan yang tidak bertanduk, al jalha'i yang tidak ada tanduknya, ya, pembalasan untuknya mengambil qisas dari al-bahimal qarna, yaitu hewan yang punya tanduk, yang dulu menanduk dia tanpa salah, maka diqisas di hari itu. Nah, itu disaksikan oleh manusia. Ini menunjukkan kemahadilan Allah SWT. Setelah semuanya diselesaikan di antara hewan-hewan itu, urusan mereka sampai di situ. Urusan mereka hanya sampai di situ. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada hewan-hewan itu, kuni turoba, jadilah kalian semua, ya, tanah. Kemudian hewan-hewan itu semua menjadi tanah. Selesai sampai di situ urusannya. Nah. Baik. Tidak ada kelanjutannya, hanya sampai di situ. Oleh karena itu, pada ayat yang telah lewat, orang kafir nanti mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Di surah apa itu? An-Naba. Ya laitani kuntu turaba, kata orang kafir nanti di hari kiamat. Wahai, laitani sekiranya aku tanah saja. Gitu. Ada dua kemungkinan maknanya. Wahai sekiranya aku tanah saja. Yakni tetap saja di kuburan, gak usah dibangkitkan. Ya. Ada kemungkinan maknanya ketika melihat hewan-hewan itu diubah jadi tanah oleh Allah SWT dan selesai urusan mereka sampai di situ, ya tamannal kafir, orang kafir itu pun berangan-angan sekiranya dia jadi tanah saja seperti hewan-hewan itu, selesai urusannya. Tapi kalla, tidak seperti itu. Ya, bangsa jin dan manusia mereka adalah as-saqalan mukallafun, urusan mereka lanjut. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada golongan yang masuk jannah dan ada golongan yang masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian kelanjutan ayat, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu, ya, yakni seluruh lautan. Al-bihar jamak dari bahar. Satu laut bahar. Bihar berarti, ya, lautan-lautan. Yani apabila seluruh lautan sujirat, dibakar isinya apa? Air itu dibakar sampai habis. Berapa persentase lautan di muka bumi? Bumi yang kurawiyah ini, bumi yang bulat ini, ya, bumi yang bulat ini, terdiri dari daratan dan lautan. Ya, disebutkan bahwa persentase lautannya itu 3/4 permukaan bumi. Jadi lebih banyak lautnya daripada daratannya. 3/4. Kata Ibn Uthaymin, thalathat arba'il ard, takriban, au akthar. Jadi 3/4 permukaan bumi, ya, atau lebih dari itu laut. Sebagian kecilnya daratan. Nah, sekarang gambarannya jika bumi ini bulat dan ayat-ayat dan hadis yang sahih menunjukkan itu, serta di zaman kita pembuktiannya lebih tampak, ya, realnya, karena digambarkan misalnya seseorang jika mau mengetes, ambil satu titik di angkasa, kemudian dia naik pesawat di situ, dia mutar pesawatnya untuk mengelilingi bumi, nanti dia akan kembali ke titik itu. Dia akan kembali ke situ. Terus dia, ya, di atas pesawat, terus terbang, nanti dia akan kembali di tempatnya semula. Akan kembali ke situ, berarti bulat. Nah. Ya, dan bumi ini dikitari oleh langit yang juga bulat. Nah, sekarang mungkin terbayang, kok air laut itu kok tidak tumpah, ya? Kita gambarannya bulat begini, ini air laut ini, kan? Nah, kenapa kok tidak tumpah gitu ke sana kemari memenuhi daratan? Nah, jawabannya sama dengan langit. Langit kok tidak jatuh padahal tidak ada tiangnya? Nah, ini bumi kemudian ini langit di luarnya, kok tidak jatuh menimpa bumi? Allah subhanahu wa ta'ala yang yumsikus sama, yang menahan langit itu sehingga tidak jatuh menimpa bumi. Padahal diciptakan tanpa tiang penyangga. Allah pula yang menahan air laut itu sehingga tidak tumpah memenuhi daratan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, lautan-lautan itu semuanya kelak di hari kiamat akan dibakar habis airnya. Dalam surat Al-Infitar yang akan datang, wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila lautan-lautan itu kelak semuanya diluapkan airnya sehingga meluap ke daratan, airnya bercampur semua. Jadi air laut itu dengan air-air tawar sungai semua jadi bercampur jadi satu, ya. Dan di ayat ini dibakar, dibakar sampai airnya habis. Nah, dan sudah lewat penjelasan bagaimana dengan gunung-gunung yang ada di atasnya, ya. Gunung-gunung itu semuanya hancur, keterbangan, ya, menjadi debu menerpa bumi sehingga bumi menjadi kosong. Jadi, dan bumi yang tadinya digambarkan yang sekarang ini di dunia ini bulat, kemudian nanti di akhirat nanti dibentangkan oleh Allah SWT, jadi terbentang datar, tidak bulat lagi, ya. Wajib seperti kulit yang dibentang, jadi datar, tidak bulat lagi. Nah, jadi berubah sifat bumi itu. Nah, ini yang terjadi di muka bumi. Apa yang terjadi di atas dengan langit? Yang terjadi di atas langit juga retak-retak, ya, sudah lewat ya ayatnya. Apa yang terjadi dengan matahari, bintang-bintang, ya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi memang tatanan alam semesta ini sudah rusak karena sudah berakhir, ya, waktunya sudah berakhir. Nah, ini sudah kiamat ini. Nah, nanti akan datang bagaimana dengan langit-langit digulung oleh Allah SWT, jadi hilang nanti. Nah, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila an-nufus, an-nufus jiwa-jiwa itu, an-nufus jam' nafs. Apabila jiwa-jiwa itu zuwijat, dipasang-pasangkan, ya, jadi bukan dikawinkan, dinikahkan, bukan gitu maksudnya. Seperti pernikahan di dunia ini bukan begitu maksudnya. Maksudnya ini zuwijat, artinya dipasang-pasangkan. Bagaimana, ya, sistemnya? Al-abrar mal-abrar, orang-orang baik, ya, bersama orang-orang yang baik berkumpul mereka. Al-fujar mal-fujar, orang-orang jelek bersama orang-orang jelek, orang-orang fajir bersama orang-orang fajir. Nah, di awal surat As-Saffat Allah berfirman, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan, Allah merintahkan kepada para malaikat, kumpulkan orang-orang zalim itu semuanya dan azwajahum. Bukan maksudnya istri-istri mereka, bukan. Maksudnya apa? Dan golongan yang merupakan pasangan mereka yang semisal dengan mereka. Yani, oh, suruh ladina zalamu wa azwajah, ini wa azwajahum wa asnafahum. Kumpulkan orang-orang zalim itu bersama dengan ya golongan mereka yang semisal dengan mereka. Jadi orang zalim bersama orang zalim, orang-orang baik bersama dengan orang-orang baik. Nah, kemudian nanti digiring wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir ya semuanya digiring ke neraka. Nah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Sedangkan orang bertakwa digiring diantar ke dalam jannah. Jadi terpisah hari itu. Hari itu terpisah antara golongan yang baik dan golongan yang jelek. Orang-orang kafir dalam neraka ya, sesama mereka sama-sama kafir dengan berbagai ragam kekafiran mereka, kejelekan mereka, kejahatan mereka dulu di dunia, dan bersama dengan setan-setan dalam neraka dari kalangan jin. Ya, sedangkan orang-orang beriman, orang-orang muslim dalam jannah bersama dengan sesama mereka. Ya, orang-orang yang beriman. Nah, dan disiapkan pasangan di sana hurun ain, bidadari-bidadari. Beda dengan orang kafir, temannya setan-setan di dalam neraka. Wali'adzubillah. Ya itu. Jadi menjadilah orang yang cerdas di dunia ini. Jangan cari pasangan, jangan cari teman golongan orang jelek. Nah, kita dalam prinsip agama ini ya, dalam secara tauhid ya, akidah kita dipersyaratkan untuk benarnya, sahnya keimanan kita, keislaman kita, yaitu berlepas diri dari seluruh orang-orang kafir, ya, perbuatan mereka, kafiran mereka, kesyirikan mereka, dan membenci mereka. Tidak boleh mencintai mereka. Kita hanya memberikan wala kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman, sesama muslim. Nah, di akhirat kelak akan dipasang-pasangkan seperti itu. Nah, itu makna wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila al mau'udah anak perempuan yang dulu dikubur hidup-hidup, dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup oleh ayahnya, su'ilat, ditanyai di hari kiamat nanti di hadapan ayahnya yang dulu menguburnya hidup-hidup, yang membunuhnya tanpa dosa, tanpa alasan yang benar. Ini kaitannya dengan perangai orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah. Karena kejahilan mereka, kedunguan mereka, kebodohan mereka, la yahtaduna sabila, ya, tidak ada petunjuk ke jalan yang benar yang mereka ikuti. Nah, dan jeleknya persangkaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sabar dengan kondisi masyarakat jahiliyah di zaman itu yang Apabila seseorang dapat anak perempuan itu diejek, dilecehkan, sehingga malu. Ya. Sehingga digambarkan pada ayat bahwa apabila dapat anak, ya ada anaknya, kelahiran anak, kemudian diberitakan bahwa anaknya wanita, maka wajahnya jadi berubah jadi muram dalam keadaan dia geram. Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Nah, dia jadi malu. Yatawara minal qaum, dia bersembunyi dari orang-orang, dari masyarakat sekitar. Min su'i ma busyira bi, karena jeleknya apa yang diberitakan kepada dia menurut ya kebiasaan mereka masa jahiliyah di masa itu. Hina jika dapat anak wanita, anak perempuan. Akhirnya apa? Ayum siku alahun am yadusu fit turab. Apakah dia akan mempertahankan anak perempuannya ini tetap dirawat dalam keadaan dia hina di masyarakat, atau supaya lepas dari kehinaan itu dikubur saja hidup-hidup, dibunuh. Nah, yang melakukan ini nanti akan dikecam dia di hari kiamat nanti, ya. Al-Ma'uda yang dia bunuh dulu itu akan ditanyai di depannya. Bi'ayi dhanbin qutilat. Akan ditanyai karena dosa apa dia dibunuh. Pertanyaan ini bukan memeriksa, tujuannya bukan memeriksa anak perempuan yang dibunuh itu karena justru dia korban. Tapi pertanyaan ini taubihan lil fa'il. Ini kecaman. Ya, buruknya perbuatan pelaku yang membunuh anak perempuannya. Nah, itu tujuannya. Ini tafsir wa idzan nufu wa idzal mu'udatu su'ilat bi idzan min qutilat. Barakallahu fikum. Nah, karena waktu sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum.